Menunduk sambil memegang kepala dengan kedua tangan cenderung berarti penyesalan atau sedang mengalami masalah berat. Enggak yo, aku baru garu-garu kok. Sebagian besar wanita berpendapat bahwa handphone adalah salah satu faktor penting dalam menjalin hubungan. Sekarang kan udah ada tablet, udah ada laptop. Oh iya ding. Piye yo? Mau tahu?